tangan ke pikiran lagi kacau. Kedetak cantik ku tidur ku penuhi kau. Kesalahku melihatmu kuliah dirisau. Kerap dengan sama tingkahmu kacau balau. Kau tak berpikir kanan-kanan si kami. Taukah kau itu kagak mempertingkan keinginan mau. Ku mau kau dengar kami. Kau resi, amal itu. Kau makin gila. Kau ngomong gede. Kau bikin capek. Kau resi, amal itu. Kau para elite. Anggap sepele. Kau anggap sepele. Ku bikin lu capek. Ku bikin lu capek. Otak lu tempe. Otak lu tempe. Tahu sulitnya cari duit. Tagihanku sudah semakin setinggi lagi. Rekaya sama yang masa terpikir demau. Tahukah kau repotnya pikirkan sedemau. Kata memikirkan akan nasib kami. Tahukah kau itu kaya mementingkan keinginan. Kau resi, marah elitnya. Kau makin gila. Kau ngomong gede. Kau bikin capek. Kau resi, marah elitnya. Kau marah elitnya. Anggap sepele. Anggap sepele. Bikin lu capek. Bikin lu capek. Otak lu tempe. Keinginanmu, ku mau kau dengan kami. Kau resi,